Li ilmi kranten ngertos kula bi annaka lawan sedunia bayangan iku al-fa'alu dat kang nindakaken. Lima maring barang dateng nopo mawon, lima maring barang dateng punopo kemawon, turitu ingkang resakaken panjenengan. Patoatu mengkau utawi to'at kulo ikulah tak panti mboten natrapi kof asuh tika ing icalipun bendu penyenengan wazawala atafin ing rof'a wazawali harokatu diganti wazawala ikombi lan icalipun sikso panjenengan khususun ing dalam khususe langkung-langkung wayakali utawi to'at ikum matkulatun dileboni penyakit maklulatun degesi dileboni ilat waman sya'uk tidalil khawfi waroja utawi timbule kahanan sedengi kanan sedengiku jejet jejet kahanan sedengi degese jejeki wedi seksa panjenengan waroja'i lan arep-arep rahmati penyenengan rahmati Allah indal arifin ing dalem mungguwe wong kang wis padha makrifat iku suhudu sifati nyawang piro-piro sifat al-mahufati kang diwedeni wal marjuwati lan kang kena diarep-arep bagama anna sifatihi mongko kaya yen to tetep apa sedune pira-pira sifate Allah taala ikula tufawitu kudu ganti ikula tafawuta la tafawuta ora ono kacek-kacek ora ono kaot-kaot iku mujud via ing dalam sifatihi. Lah rujuke niku nggih mboten bener. Kadzalika sumunuga. Sumunuga kudrese la tafawuta. Suhuduha utawi penyawangan sifatihi iku la tafawuta. Ora ana kaot-kaot iku mujud fi dalam zuhud. Fa in waqa'a mukallamun tumibo fi dalam zuhud. Apa sing tumibo tafawutun kaot-kaot kacek-kacek. Kana mongko napa zuhud iku zuhudan penyawangan nakisan kang kurang. Walidah moko krono arai iki yuta sawaru ditemu indahum ing dalem mungguwe arifin apa kamalu khaufi sampurnane wedi ma'al amal ing dalem satane amal ditoati kelawan taat wa walabatu roja'i lan ngelindie arep-arep rahmati Allah ma'artika bil maksiyati ing dalem sartane nglakoni maksiat kama wasofa koyo barang wasofa kang nyipati bi kelawan ma

mboten pareng gandulan amal, mboten pareng jagano amal. Tapi aja sok salah paham. Nek gawe gandulan amal wis gak ati amale pisan. Lah iku kejerumus utawa kejerot. Amal iku bener ora kena dijagakno tapi dadi sebab. Ingenane kula aturaken jenengan wetenge luwe iku warke sebabe mangan. Tapi sing gawe wareg Gusti Allah. Walah kadar mangan ga iso marekno wis gatik mangan pisan ya mantek garing. Usaha belajar sing mempeng iku dadi sebabe pinter, tapi ora ndadekno pinter. Jadi bocah santri sik cilik-cilik ngaji hikam nek ngurus gatik sinau pisan. Ya tambah goblok kowok-kowok. Mula bapak, jadi ikuasi toh lantaran tetap harus dilakukan keberhasilan pasrah nama Gusti Allah. Jadi tetap luwe, tetap golek mangan waret pasrah neng Gusti Allah. Begitu pula akhirat. Pun bulak balik kulaturaken hadise Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Kanjeng Nabi dawuh, la yudkhila ahadan amaluhu al jannah. La yudkhila ahadan amaluhu al jannah. Qalu bala anta ya Rasulullah. Wala la wala ana illa ayatahum madani allahu bifadlin warahmatin. Para bapak, kanjeng Nabi dawuh ora bakal tidak akan amal seseorang memasukkannya ke surga. Ora bakal, tidak akan amal seseorang memasukkannya ke surga. Ini sahabatnya sempat kaget, mulane sepuntan bertanya, qalu wala anta ya Rasulullah, kamu juga tidak ya Rasulullah. Qala la wala ana. Nabi jawab, tidak, aku pun tidak. Illa ayyatahum madaniyallahu bifadlin warahmatin. Kecuali apabila aku diselimuti Allah dengan fadl dan rahmat. Aku diselimuti Allah dengan anugerah dan kasih sayangnya Allah. Nah niki sing mburi niki lho. Di kanjeng Nabi piyambak niku mengakui amalnya kanjeng Nabi koyo opo. Padahal amale kanjeng Nabi murni ikhlas lillahi ta'ala. Mboten enten makhluk Gusti Allah sing gadah amal koyo amale Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mboten enten. Baik itu murninya, baik itu ikhlasnya, baik itu sempurnanya. Mboten enten sing bandingi kanjeng Nabi. Hiwa semono kanjeng Nabi mengakui amalku tidak akan bisa memasukkan aku ke surga. Kecuali aku ditolong Allah, diselimuti dengan anugerah dan rahmatnya. Dan niki para bapak wong sing arif billah ku bali teng niki sing kanggo gandulan ku rahmati Allah. Sing dadi gandulan niku fadhole Gusti Allah. Justru para bapak lan para ibu tiang-tiang kapane amale sae iki justru kadang tambah takut. Nggih. Nek tiang niku amale elek wong arif niku lho. Upamane sampai diamal elek

Baru lagi disahno ning pasien waras-waras. Ya kok 200.000 ngono lah ngopeni pasien sitok-tok lah. Ya dhewe apa bismillah apa piye kono nggih. Para bapak, bismillah ku wong mandi. Apa-apa apa bismillah diparingi mbek Gusti Allah. Nah niki jenenge harapan, para bapak. Ojo sampai harapan itu hanya ngelamun. Harapan tanpa usaha namanya lamun, lamunan. Kulo wangsuli para bapak. Adi kanggone wong abid kuto diarani syariat harapannya masuk surga selamat neraka. Niki usaha ibadah sing temenan, tobat sing temenan, keberhasilan pasrahno fadhole Allah, pasrahno rahmate Allah. Bang sing ali thariqah utawa murid, tak ngono ibadahe sing temenan, penyucian hati sing temenan, keberhasilan bisa sampai pada Allah pasrahno fandole Allah pasrahno rahmate Gusti Allah. Nek kapane wong arifin Pak, apa tujuane? Tambah sederhana. Tambah sederhana. Nek wong abidin, wong muridin niku imbalannya menguntungkan dirinya. Imbalan itu menguntungkan dirinya. Wau ne abidin menguntungkan dirinya, selamat rokok rak untung, wabus warga untung. Nek muridin menguntungkan dirinya, apa? Bisa cedek Allah, bisa musul Allah, menguntungkan dirinya. Nek arifin tidak kesana. Nek arifin kutujuane asidku fil ubudiyah, pengen sing temenan jadi kaulane Allah. Temenan pengen jadi kaulane Allah. Luru alqiyamu bi hukukillah, alqiyamu ku melaksanakan hak-haknya Allah. Hak ya Allah ku kudu disembah, hak ya Allah kudu ditaati, hak ya Allah kudu digandoli, hak iku salah kudu dipasrai. Nah niki tidak ada pengen imbalan kembali pada dirinya mboten enten nek arifin niki. Nah para bapak semantulu di arifin iki kok pengen dadi kawula sing temenan. Dadi kaulane Allah bisa melaksanakan hak-hak Gusti Allah, iku ya kudu pasrah gandulan rahmate Allah, fadhle Gusti Allah. Wis saiki sing kanggo umum tak baleni meneh, kanggo umum. Umume wong biasane gandulane ya Quran, gandulane lahir faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Dadi wong dane faza, bahagia, beruntung nek siji bisa adoh saka neraka, nomor loro mlebu swarga. Wong umum sanes wong ahli thariqah, sanes wong ahli hakikat. Nggih. Untuk itu di samping amal secara maksimal, keikhlasan secara maksimal, menjauhi barang haram secara maksimal, di samping itu gandolono fadhli Gusti Allah, gandolono rahmate Allah. Muga-muga Allah paring dateng kita sedoyo. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bi barakatih wa hdina lahusna بحرمته وأمتنا في طريقه ومعافاة من الفتن ربك فأنا ببركته ودنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتي ومعافاة من الفتن ربي فأنا ببركتهم ودنا الحسنى بهم وأمتنا في طريقهم ومعافاة من الفتن ربي فأنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فاردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين. اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فاردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.